Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia. Pada hari yang begitu cerah ini, pada kesempatan yang begitu sangat berharga ini, marilah sejenak kita luangkan waktu kita untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkajinya secara lebih mendalam. Karena ayat Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk hidup yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia. Mudah-mudahan ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini mampu memberikan kita satu pemahaman baru, menyegarkan hati, menyejukkan jiwa dan menyegarkan pikiran kita, sehingga akhirnya akan sangat berpengaruh kepada gerak dan aktivitas kita untuk lebih terpacu menjadikan kehidupan ini menjadi kehidupan terbaik sesuai dengan apa yang kita idam-idamkan. Pembahasan kita pada hari ini adalah ayat ke-73 dari surat Yunus yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakazzabuhu fanajjaynahu wa man ma'ahu fil fulki waja'alnahum khalaif wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina fanzur kaifa kana 'aqibatul munzirin. Lalu mereka mendustakan Nabi Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera, dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini masih berbicara tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Kalau di dalam ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Allah menggambarkan pengutusan Nabi Nuh kepada kaumnya, kemudian bagaimana Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya bahwa apa yang dia sampaikan tidak meminta balasan kepada kaumnya. Nah, di dalam ayat ke-73, di sini Allah menggambarkan bagaimana sikap dan reaksi serta respon yang ditampilkan oleh kaum Nabi Nuh setelah diberikan pengajaran, setelah diberikan bimbingan oleh Nabi Nuh alaihi salam, dan sekaligus ditampilkan kepada mereka tentang bentuk kebaikan yang diinginkan oleh Nabi Nuh alaihi salam. Di awal ayat, awal redaksi ayat sudah mengatakan fakazzabuhu. Ternyata mereka itu malah mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Mereka tidak mau menerima ajakan dan tawaran kebaikan yang ditawarkan oleh Nabi Nuh. Mereka tidak mau berpegang kepada aturan dan petunjuk hidup yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Ini menjadi satu hal yang sangat menarik, karena ketika Allah mengatakan fakazzabuhu, apa yang bisa kita tarik pelajaran dari sini? Yang pertama adalah bahwa ini menjadi satu tanda bahwa walaupun kebaikan, bimbingan dan petunjuk yang baik disampaikan kepada seseorang, belum tentu respon yang akan kita terima itu adalah respon yang kita inginkan, dalam artian orang tersebut akan menerima. Artinya masih banyak orang yang ternyata tidak merespon dengan baik ajaran-ajaran kebaikan serta tawaran kebaikan yang kita sampaikan kepada mereka. Ini menjadi satu fenomena di dalam kehidupan. Jadi jangan terlalu berharap terlalu banyak, jangan terlalu berambisi begitu besar ketika kita menasihati orang, ketika kita menyampaikan sesuatu kepada orang, mereka pasti akan menerimanya. Karena kita akan kembali lagi kepada pemahaman bahwa hidayah itu adalah berasal dari Allah, dan tugas kita ya sebagai manusia, tugas mereka para rasul sebelumnya itu hanyalah penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ada kebiasaan untuk menolak kebaikan. Yang kedua, Allah di sini ingin menjelaskan kepada kita sungguh satu hal yang sangat aneh. Ternyata walaupun kebaikan-kebaikan sudah ditawarkan, walaupun kesuksesan hidup yang diinginkan oleh setiap orang itu ditawarkan, ternyata masih banyak orang yang tidak mau untuk sukses di dalam kehidupannya. Inilah yang terjadi mungkin pada saat sekarang ini, ketika Rasulullah sudah menyampaikan ajaran agama Islam, ketika kitab Al-Quran sudah berada di hadapan kita yang merupakan kalam Allah, perkataan Allah berisi petunjuk hidup, tapi ternyata masih banyak manusia yang lebih rela untuk mencari aturan hidup selain daripada yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh satu hal yang sangat lucu ketika orang lain ingin kebaikan kepada kita, tapi ternyata diri kita sendiri tidak mau untuk mendapatkan kebaikan itu. Bersama kita di studio sudah ada Ustadz Ardiansa dan Ustadz Fajrul Haq, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustadz Perdana. Kalau kita mencermati ayat ini, maka kita dapat mengatakan dengan singkat bahwa ini adalah sunnatullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjamin keberlangsungan dakwah para nabinya dan akan memelihara agama dan kebenaran ajaran yang dibawa oleh para utusannya, dan menghancurkan orang-orang yang menentang dan menghalang-halangi dakwah tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, informasi ini apabila ditangkap dengan positif maka dia akan menjadi kebaikan, tetapi kalau diabaikan ini adalah suatu ancaman yang tidak main-main. Bahwa orang yang mendukung, orang yang menolong dan orang yang merespon dengan baik dakwah dari para anbiya itu, kalau sekarang ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, dalam sunnah dan yang disampaikan oleh para ulama, apabila mereka mendukung itu maka kebahagiaan akan mereka dapatkan. Tapi jangan coba-coba untuk menghalanginya, apalagi memusuhinya dan mencoba-coba untuk menyakiti orang-orang yang berdakwah di situ. Karena apa? Karena ada zat yang maha kuasa, yang maha bijaksana, akan melakukan sunnahnya bagi mereka yang menantang dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Para ulama adalah warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Merekalah yang kemudian menyampaikan agama ini, baik itu lewat mulut-mulut mereka atau lewat tulisan mereka atau lewat apapun dari media yang dapat disampaikan kepada para murid atau kepada jemaahnya. Artinya apa yang ingin saya katakan, jangan kemudian Anda sepelekan ulama itu dengan mencaci, menghinakan dan merendahkannya. Tidak ada manusia yang sempurna, betul. Dan tidak ada manusia yang terlepas daripada suatu kesalahan dan kekhilafan. Namun bukan karena itu kemudian kita menghilangkan kemuliaan yang ada pada dirinya sebagai orang yang menyampaikan dakwah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat di sini pun Nabi Nuh juga ternyata gagal dalam keluarganya. Karena apa? Karena dia tidak dapat membawa anaknya. Tetapi tidak karena itu kemudian kita melecehkan dan menghinakan Nabi Nuh alaihi salam. Demikian juga tidak ada para ustaz, para ulama, para mubaligh yang sempurna, ya. Oleh karena itu kita ambil yang terbaik dari apa yang mereka sampaikan, apakah itu dalam pengajaran lewat lisan ataupun lewat tulisan. Ada sebuah pepatah yang disampaikan oleh guru Al-Imam Asy-Syatibi kepada murid-muridnya ketika itu. Beliau mengatakan begini, "I'mal bi'ilmi wa la tanzur 'amali, yanfa'uka 'ilmi wa la yadurruka tatbiqi." I'mal bi'ilmi, kerjakanlah dengan ilmu yang aku ajarkan kepada kamu. "Wa la tanzur ila 'amali, jangan kau lihat apa yang aku buat." Yanfa'uka ilmi wala yadurruka tatbiqi atau taqsiri, ya, maka akan bermanfaat bagimu ilmu yang telah aku ajarkan itu. Itu pasti akan bermanfaat, tetapi tidak memudaratkan kamu kekuranganku atau apa yang aku perbuat. Jadi ulama juga manusia yang bisa tergelincir, bisa salah, tapi bukan karena kesalahan yang sekali dua kali itu kemudian mengeneralisir bahwa dia selama-lamanya salah dan menjatuhkan marwahnya sebagai seorang ulama. Ini penting untuk kita tegaskan. Karena apa? Kita takutkan orang-orang yang menghalang-halangi kebenaran, orang-orang yang menentang kebaikan, itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu media yang disampaikan dari kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Radio Republik Indonesia ini antara lain adalah upaya untuk itu, untuk mencegah kemungkaran itu tidak menjadi lebih membesar. Dan alhamdulillah radio ini dapat menjangkau tempat-tempat yang mungkin tidak terjangkau dengan tulisan atau dengan cara yang lain. Jadi marilah kita sadarkan diri kita dan kita menjadi orang yang paling terdepan dalam membela kebenaran dan pelopor dalam kebaikan dan orang-orang yang menghormati para ulama dan orang-orang yang senantiasa berteman dengan para ulama. Mungkin itu Ustaz Perdana tambahan dari saya. Iya. Hal yang menarik juga dalam kajian kita dalam ayat ini adalah dari tadi bagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Ardi dan Ustaz Perdana tentang bagaimana Allah memberikan azab yang sangat pedih, sampai dibahas dalam ayat ini juga khusus wa aghraqna alladhina kadzabu biayatina, yaitu yang ditenggelamkan Allah yaitu orang-orang yang mendustai ayat-ayat kami, kata Allah. Sebetulnya apa rahasia dari Allah memberitahukan hal tersebut? Di satu sisi rahasia itu adalah untuk menunjukkan kekuasaan Allah yang amat tinggi. Di satu sisi lain rahasianya adalah agar sunnatullah atau syariat yang Allah turunkan itu tetap berada posisinya di atas permukaan bumi supaya dilaksanakan. Dan manusia yang menantang hal itu akan berbalik tenggelam atau dikebumikan dengan melalui gempa, dengan melalui tanah longsor ataupun yang lainnya. Jadi inilah sebetulnya rahasianya. Disebabkan apa? Satu, mereka selalu mendustai dengan awal dari firman Allah ini pakai kadzabuhu. Kata-kata kadzabuhu ini menunjukkan sangat banyak, bukan satu saja terjadi kebohongan tersebut, tapi begitu banyak kebohongan itu yang disampaikan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, sehingga pada saatnya tiba Allah melakukan yaitu bencana yang begitu hebat pada masa kaum Nabi Nuh, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh itu saja yang selamat. Maka dengan kata-kata panajainahu di sini adalah ini adalah sudah melalui proses yang amat panjang. Artinya proses yang amat panjang bukan sembarangan yang Allah selamatkan ini, tapi memang betul orang-orang yang terpilih. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan kita di dunia ini, kalau kita masih diselamatkan oleh Allah, mungkin kita masih orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan syariat dan perintah apa yang sudah digariskan dalam ajaran Islam tersebut. Baiklah para pendengar yang berbahagia, masukan dari narasumber kita tadi memberikan kita satu kesadaran baru bahwa sebenarnya apa yang terjadi pada kisah Nabi Nuh alaihissalam patut menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita terjebak ke dalam golongan para pengikut Nabi Nuh yang ingkar terhadapnya. Tapi berusahalah kita untuk menjadi orang-orang yang ikut bersama dengan bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Dan ternyata catatan sejarah menceritakan orang yang ikut bersama Nabi Nuh, orang yang percaya kepada Nabi Nuh alaihissalam dan percaya kepada bimbingan serta petunjuk Allah, mereka itulah yang kelak mewarisi kehidupan di atas permukaan bumi ini, dan mereka lah yang selamat. Oleh karena itu, bila ingin selamat, laksanakan syariat dengan sebaik-baiknya. Bila kita ingin sukses di dalam kehidupan dunia ini, jangan coba-coba untuk melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.